you. Putus lagi jalinan kasih sayangku dengannya, cuma karena rupiah lalu engkau berbalik muka, tak mau menatap lagi, kecewa. Cinta.